Fiqih Islam. Fiqih Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, pembahasan tentang salat berjamaah mencakup beberapa pasal-pasal berikut yang insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini dan yang akan datang. Yaitu tentang pertama, hukum salat berjamaah. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua tentang ancaman ya, bagi mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, targhib atau keutamaan, ya, fadilah, keutamaan mendatangi salat berjamaah. Sedangkan yang keempat adalah uzur-uzur atau alasan-alasan yang membolehkan seseorang tertinggal ya, dari salat berjamaah. Dan yang kelima adalah adab-adab mendatangi salat berjamaah. Tapi dalam kesempatan kita di kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan mengkaji tentang hukum salat berjamaah, suatu masalah yang sangat penting sekali untuk kita kaji dan kita ketahui bersama, karena ini terkait dengan salah satu hukum di antara hukum-hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Tentang hukum salat berjamaah, maka telah disebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan tentang salat. Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali di dalam kitabnya memberikan penekanan yang sangat tegas sekali tentang salat dan menjelaskan keagungan salat dan memerintahkan kita semua untuk menjaga salat. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Jagalah salat-salat itu dan juga salat yang pertengahan, yakni salat asar, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan tunduk atau khusyuk. Demikian pula Allah SWT memperingatkan siapa saja yang bermalas-malas atau meremehkan salat dan menyebut itu termasuk dari sifat-sifat orang munafik. Seorang muslim tidaklah dikatakan menjaga salat dengan benar dan mengagungkan salat dengan sesungguhnya jika dia menunaikan salat di rumahnya atau secara sendiri. Tidaklah seseorang dikatakan menjaga salat kecuali dia melaksanakannya bersama kaum muslimin secara berjamaah. Ini untuk kaum laki-laki. Sedangkan untuk kaum wanita, salat berjamaah memang ditekankan, tetapi bukan di rumah Allah, ya, bukan di masjid, tapi di rumah-rumah mereka. Meskipun mendatangi salat berjamaah di masjid boleh bagi mereka yang mendatangi salat berjamaah dengan adab-adabnya. Kemudian Allah SWT berfirman pula dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat serta rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT memerintahkan kita semua untuk mendirikan salat. Dan di sini terdapat dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Karena di akhir ayat itu Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'arraki'in. Dan rukuklah kalian, yakni salatlah kalian bersama orang-orang yang ruku, ini bersama orang-orang yang salat. Jadi tidak hanya diperintahkan untuk salat, tapi hendaknya cara salat kita itu bersama orang-orang yang ruku, ini bersama orang-orang yang salat. Kalau yang dimaksud dengan perintah ini, warka'u ma'ar raki'in, ya, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, itu artinya dirikanlah salat. Maka ini niscaya ini suatu tambahan yang tidak berguna, karena di awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Sudah diperintahkan untuk mendirikan salat, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Bayarkanlah zakat dan salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Nah, ini menjelaskan tentang wajibnya salat berjamaah. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Yang artinya, ayat ini berbicara tentang salat khauf, ya, salat dalam peperangan. Bagaimana ketika kaum muslimin di tengah-tengah berkecamuknya peperangan, mereka diajarkan oleh Allah Ta'ala tata cara salat khusus ketika sedang mengalami peperangan, itu salat khauf. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 102 ini yang artinya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni di tengah-tengah para sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau salat bersamamu sambil menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu, ya, untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan lain yang belum salat bersamamu, lalu mereka pun salat bersamamu seraya berjaga-jaga dan menyandang senjata mereka. Surat An-Nisa ayat 102. Nah, Allah SWT di ayat yang mulia ini mewajibkan salat berjamaah dalam keadaan perang. Lalu bagaimana dalam keadaan damai, ya? Dan seandainya seseorang mendapat izin atau mendapat keringanan untuk meninggalkan salat secara berjamaah, niscaya para prajurit kaum muslimin, ya, para prajurit yang berbaris-baris, ya, dalam keadaan perang menghadapi musuh yang sewaktu-waktu terancam oleh serangan mereka, lebih pantas untuk mendapat keringanan meninggalkan salat berjamaah. Maka ketika mereka pun tidak mendapat keringanan dari Allah, tidak mendapat rukhsah untuk meninggalkan salat berjamaah, padahal dalam keadaan perang, berhadapan-hadapan dengan musuh yang suatu ketika menyerbu, maka yang selain mereka, orang-orang yang selain mujahidin atau prajurit yang berperang, lebih tidak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan salat berjamaah. Kemudian telah datang peringatan yang keras dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah dan mencukupkan salat di rumah-rumah mereka. Ya. Ini khususnya bagi kaum laki-laki. Disebutkan dalam hadis sahihain, ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam, thumma amura rajulan yusalli bin-nas, thumma antaliqu ma'i, thumma intalaqa ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salata fa'uharriqa 'alayhim buyutahum." Sungguh aku telah benar-benar bertekad, ya, untuk menyuruh supaya salat dikumandangkan, yakni diadzankan. Kemudian aku akan menyuruh seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian sekelompok laki-laki berangkat bersamaku, ya. Sekelompok laki-laki yang membawa satu ikat kayu bakar berangkat bersamaku mendatangi kaum yang tidak salat berjamaah, ya. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka, ya. Aku bakar mereka dan rumah-rumahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis yang sahih ini menegaskan sekali tentang ancaman atau peringatan yang keras terhadap orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertekad, ya, berkeinginan kuat untuk mewakilkan mengimami salat kepada seseorang. Lalu beliau mengadakan penyidikan, ya, melakukan inspeksi ke rumah-rumah kaum muslimin. Jika didapati di kalangan mereka laki-laki yang tidak mendatangi salat berjamaah, niscaya sekelompok laki-laki yang bersama Nabi membawa seikat kayu bakar itu akan diperintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam seperti ini, berikan peringatan dan ancaman seperti ini, maka nyatalah, ya, bahwa sesuatu yang diperingatkan dalam hadis ini bukan sesuatu yang sunnah hukumnya, bukan sesuatu yang sunnah muakkadah. Karena kalau saja mendatangi salat berjamaah itu hukumnya sunnah, yakni tidak berdosa jika meninggalkan salat berjamaah, maka beliau tidak akan memberikan ancaman sekeras ini, yaitu membakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Ini menunjukkan tentang wajibnya bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk mendatangi salat berjamaah. Ini suatu peringatan yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau telah bertekad bulat untuk melakukan penyelidikan, ya, inspeksi penyelidikan. Ketika salat sudah dikumandangkan dan sudah ditegakkan salat berjamaah, lalu beliau akan memeriksa, ya, memeriksa rumah-rumah kaum muslimin. Jika didapati seorang laki-laki yang tidak mendatangi salat berjamaah tanpa alasan, bukan karena sakit, ya, maka niscaya akan dibakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman yang serius dan peringatan yang kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup ini menjadi dalil tentang wajibnya mendatangi salat berjamaah bagi laki-laki. Kalau kemudian ada pertanyaan, tetapi bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu? Ini tidak membakar rumah-rumah mereka. Benar, Nabi tidak membakar rumah-rumah mereka. Tetapi alasan terkuat kenapa Nabi tidak melakukan tekadnya itu adalah dikarenakan di rumah itu ada kaum wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib mendatangi salat berjamaah. Karena di antara isi rumah itu ada mereka yang tidak wajib mendatangi salat berjamaah. Itu kaum wanita dan anak-anak kecil, ya. Maka karena alasan ini beliau mencegah niatnya tadi, ya. Kemudian suatu athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Dan athar ini dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan kepada kita suatu hal yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Betapa para sahabat itu sangat antusias, sangat hirs untuk mendatangi dan menjaga salat-salat berjamaah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Sehingga seorang yang tertinggal dari salat berjamaah, maka tidak diragukan dia seorang munafik. Tidak ada keraguan di kalangan para sahabat bahwa dia adalah seorang munafik, ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anil salati illa munafiqun 'ulima nifaquhu aw marid. In kana al-marid la yamshi baina rajulaini hatta ya'ti as-salah." Sungguh aku telah melihat kami para sahabat, tidak ada seseorang yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah jelas kemunafikannya atau seorang yang sakit. Dan sungguh, ya, seorang yang sakit pun di kalangan kami, itu para sahabat, dia berjalan di antara dua orang laki-laki, di papa, ya. Orang yang sakit pun enggak bisa berjalan dengan sendiri, tidak bisa berjalan sendiri dengan mantap, dipapah oleh dua orang laki-laki sehingga datang ke saf, sehingga berdiri di tengah-tengah saf, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda, wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adzanu fih." Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua jalan-jalan petunjuk. Dan sesungguhnya di antara jalan-jalan petunjuk beliau itu adalah salat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya, ya. Ini salat berjamaah di masjid yang dikumandangkan azan di situ. Ini. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memotivasi kita semua, ya, kaum muslimin, untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang serius terkait dengan mendatangi salat berjamaah ini. Maka beliau berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala ha'ula'is salawat haitsu yunada bihinna. Fa inna Allaha syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat fardu tersebut di tempat di mana dikumandangkan azan, yakni di masjid. Ya. Jadi saya ulang lagi. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan sebagai muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat tersebut di tempat dikumandangkan azan, yakni di masjid. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan atas Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan petunjuk. Dan sesungguhnya ya, perkara itu, yakni mendirikan salat berjamaah di masjid-masjid, termasuk dari jalan-jalan petunjuk. Dan seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, ya, seandainya kalian cukup melaksanakan salat di rumah-rumah kalian, sebagaimana seorang ini, salah seorang yang tertinggal dari salat berjamaah ini, dia salat di rumahnya, ya, niscaya kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Ya. Riwayat ini semua di dalam Sahih Muslim. Ini semua menunjukkan tentang betapa seriusnya masalah mendatangi salat berjamaah di tempat-tempat dikumandangkan azan, yaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di kalangan para sahabat tidak ada seseorang yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali orang yang telah jelas-jelas munafik atau seorang yang ada udzur, yaitu orang yang sakit, ya, atau orang yang tua renta yang enggak dapat datang ke masjid ini. Dan bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalau kalian salat di rumah kalian, ya, sebagaimana seorang, ya, karena ketika Abdullah berkata seperti ini, ketika dikumandangkan azan di masjid, ada seorang laki-laki yang keluar dari masjid. Padahal sudah dikumandangkan azan, dia keluar dari masjid. Maka Abdullah melihat hal ini memberikan peringatan kepada para sahabat yang lain. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang ini yang tadi meninggalkan masjid, dia salat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Dan kalau kalian tinggalkan petunjuk Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Ya, ini. Kemudian, dalil yang lain pula tentang wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki di rumah-rumah Allah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang buta. Dan dalam riwayat yang lain disebut namanya, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Muadzin Nabi, ya, Muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang buta. Ada seorang laki-laki yang buta, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang pemandu, ya, yang cocok untukku. Aku seorang yang buta dan tidak memiliki seorang penuntun yang sesuai untukku menuju ke masjid. Maka apakah ada rukhsah, ada keringanan bagiku untuk salat di rumah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tasma'un nida' bis shalah?" Apakah engkau mendengarkan panggilan azan, ya? Panggilan azan untuk salat? Laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya." Maka beliau menjawab, "Fa'ajib. Kalau begitu, jawablah, ya. Jawablah panggilan azan itu dengan mendatangi sumber panggilan tadi." Hadis dalam Sahih Muslim. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Karena ketika ada seorang laki-laki yang buta, ya, tidak memiliki penuntun untuk menuntunnya menuju ke masjid, dia bertanya, apakah ada rukhsah, ada keringanan bagiku untuk salat di rumah? Karena aku buta, tidak ada penuntun jalan, ya, dan juga jalan jarak antara rumahku dengan masjid cukup jauh, dan di Madinah ini banyak binatang-binatang berbisa berkeliaran di malam hari. Maka bolehkah aku, adakah keringanan bagiku untuk salat di rumah? Maka Nabi tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan. Tidak ada rukhsah untukmu, gitu ya. Kalau engkau dengar panggilan azan, wajib engkau datangi. Harus engkau datangi. Lalu bagaimana dengan seorang yang sehat, ya, tidak buta, ya, dan jalan antara rumah dengan masjidnya terang, ya, tidak hujan lebat, ya. Lalu bagaimana dia bisa asyik ya, menyaksikan tayangan televisi, menyelesaikan kesibukan di rumahnya, ya, bersantai-santai, menunda-nunda salat berjamaah, ya, menunda-nunda salat dan meninggalkan salat berjamaah. Mungkinkah untuk orang yang semacam itu ada keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini. Dan tidak hanya hadis ini, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang penekanan untuk mendatangi salat berjamaah, ya. Dan Allah SWT juga mensyariatkan, ya, supaya zikir, tasbih dan salat itu dilaksanakan di rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk dimuliakan di dalamnya, yaitu masjid, ya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan masalah ini dan bersegera menuju salat setelah mendengar panggilan. Dan wajib untuk saling nasihat-menasihati di antara mereka, ya, bersama anak-anaknya, ya, anak laki-lakinya, anggota keluarganya yang lain, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat, kerabatnya. Hendaknya ada saling nasihat-menasihati di antara mereka untuk mendatangi salat berjamaah, ya. Karena ini termasuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dengan menjaga salat berjamaah di rumah-rumah Allah tersebut, maka seseorang telah selamat dari salah satu sifat orang munafik, ya. Telah terbebas dari sifat nifaq, di mana Allah Ta'ala menyebutkan sifat terburuk mereka, ya. Wah, sifat mereka yang terburuk adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas, ya. Ketika berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan rasa berat dan malas. Maka seorang yang ketika mendengar azan, dia lawan rasa malasnya, dia melangkah kakinya, melangkahkan kakinya menuju kurma Allah untuk mendatangi salat berjamaah, maka dia jauh dari sifat munafik. Dia tidak menyerupai sifat terburuk orang-orang munafik, ya. Terbebas dari sifat munafik. Kemudian satu hal yang penting juga, bahwa meninggalkan salat berjamaah di masjid, ini merupakan satu pintu untuk meninggalkan salat secara keseluruhan, atau meninggalkan salat tersebut. Tidak jarang, ya, terjadi kasus, ya, orang-orang meninggalkan salat, entah itu salat subuh, atau salat asar, atau salat duhur, karena menunda-nunda. Jadi dia tidak niat meninggalkan salat, tapi menunda, ya, mengakhirkan salat, ya, hingga akhirnya lewat waktu salat, telah habis waktu salat, sementara dia belum salat duhur, belum salat asar, ya, sehingga tertinggal satu waktu. Dan ini suatu dosa besar, ya, yang menurut sebagian ulama lebih besar daripada membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ya. Jadi dengan menjaga salat berjamaah, insya Allah kemungkinan melewatkan satu salat atau meninggalkan salat itu kecil sekali, karena dia sudah terbiasa menjaga salat berjamaah di awal waktu bersama jamaah. Ya. Maka untuk ketinggalan salat kecil sekali kemungkinannya. Tapi mereka yang terbiasa meremehkan salat berjamaah, mencukupkan salat di rumah sendiri, di rumah saja, salat sendiri, salat di rumah, ya, mengakhirkan waktunya, ya, ini sangat besar peluangnya untuk meninggalkan salat tersebut. Dan itu banyak terjadi di sebagian masyarakat kita, ya. Padahal meninggalkan salat termasuk suatu kekufuran dan kesesatan serta keluar dari Islam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bainar rajul wa bainal kufur wa syirki tarkus salah." Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat, ya. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Maka oleh karena itu, setelah jelas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hal ini, maka tidak dibenarkan seseorang meninggalkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian beralih kepada perkataan fulan dan fulan yang mengatakan boleh salat di rumah, tidak masalah salat di rumah dan sebagainya. Padahal kita telah mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta athar dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meninggalkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara apapun, ini bisa mengundang bahaya di dunia dan di akhirat. Adapun bahaya di dunia berupa fitnah, ya. Fitnah artinya ketergelinciran dari jalan yang lurus, ya. Fitnah artinya tergoyang imannya, ya. Imannya lemah, mudah tergoyang, ya, mudah tergelincir dalam dosa-dosa dan maksiat, atau tertimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." hendaknya waspada, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi, ya, yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa fitnah, itu cobaan di dunia ini, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ditambah lagi bahwa fadilah, ya, keutamaan mendatangi salat berjamaah sangatlah besar, sebagaimana insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, ya. Jadi tidak sama, ya, seseorang salat di rumah dengan salat berjamaah, ya. Sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh perbedaan keutamaan di antara keduanya, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, seandainya manusia tahu, ya, keutamaan mendatangi salat isya dan salat subuh secara berjamaah, kemudian mereka tidak bisa mendatangi salat tersebut kecuali dalam keadaan merangkak, niscaya mereka akan tetap mendatangi salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak, karena besarnya fadilah mendatangi salat berjamaah, ya, khususnya salat isya dan fajar atau salat subuh. Inilah beberapa hal yang perlu kita fahami bersama, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua dan keluarga kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat, menjaga salat dengan sebenar-benarnya, dan senantiasa orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.